Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Allah yang berikan adalah sangat besar dan agung. Cuma jarang sekali orang yang masih berkeinginan menerima itu pemberian. Manusia sudah lebih condong ke duniawi daripada asrar, daripada wilayah, daripada ilmu-ilmu yang dimiliki oleh salafnya. Karena itu mohonlah kepada Allah untuk kamu bisa termasuk golongan yang bisa mewarisi mereka. Ud'uni astajib lakum. Allah telah berjanji, siapa yang berdoalah kepada aku, mohonlah kepada aku, aku Allah akan mengijabahi doa kamu. Majulah kamu untuk mendapat ridha Tuhanmu. Di tengah malam, mereka para salaf, mereka orang-orang yang soleh, bangun malam, munajat kepada Tuhannya, mohon kepada Tuhannya, berhubungan dengan Tuhannya. Akhirnya, mereka mendapatkan keistimewaan-keistimewaan dan makom-makom yang besar. Sedangkan kita dalam keadaan tidur dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang di malam hari, di mana dianjurkan kita beribadah, kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berzina, yang minum khamar, yang menyanyi, dan seterusnya. Lihat bagaimana para salafnya kita, sampai-sampai mereka dianugerahkan oleh Allah dapat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta kepada umatnya. Nabi selalu dekat kepada umatnya. Cuma di antara umatnya ini tidak terbukti cintanya, tidak terbukti harapannya untuk dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti utamanya, kalau kamu itu mempunyai niat yang baik dan hati kamu penuh dengan husnudzon, ada semangat yang tinggi, berusaha keras, maka insya Allah kamu akan tercapai, akan mencapai dengan apa yang telah dicapai oleh salafnya kamu. Nah, mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita bisa bertemu dengan Nabi, bisa berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat bagaimana salafnya kita menangis sama diri kita, jauh. Kita tidak bisa menikmati itu. Yang kita takutkan di dunia aja kita tidak bisa menikmati. Nanti di akhirat, jangan-jangan kita termasuk orang yang jauh daripada Rasul. Hah? Jangan dia gaboh. Mimpi aja kadang-kadang gak pernah mimpi Rasulullah. Jangan-jangan nanti dari kiamat menghadap kepada Nabi pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para salafnya kita memenuhi Wadi Hadramut dengan ilmu, dengan amal, dengan akhlak. Mereka membersihkan itu Wadi Hadramut daripada segala macam bid'ah, daripada segala penyelewengan, daripada segala pertentangan. Mereka jauhkan daripada orang-orang yang tidak sama akidahnya dengan kita. Mereka jauhkan daripada pengaruh-pengaruh setan. Karena itu tidak tampak daripada mereka kecuali orang yang soleh. Dan tidak keluar daripada madrasah mereka kecuali juga orang yang soleh. Alhamdulillah, pemberian Allah adalah sangat besar kepada kita. Allah itu cinta kepada kita. Allah itu sayang kepada kita. Allah ciptakan kita dari tiada. Allah berikan nikmat yang berlimpah kepada kita. Mampukah orang yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada hambanya? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaupun kamu menghitung nikmat Allah, kamu enggak akan mampu membatasinya, menghitungnya. Dia Allah menciptakan manusia dan dia Allah yang berikan rezeki kepada manusia. Allah yang memberikan kamu sehat walafiat. Allah yang menyediakan kamu rizki. Allah yang menyediakan kamu nikmat-nikmat. Sekujur badan kamu semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu syukurlah kepada Allah. Majulah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu adalah menggunakan seluruh nikmat Allah untuk yang Allah ciptakan baginya, artinya fungsi itu nikmat dilakukan. Allah memberi kamu mata itu dengan tujuan supaya dengan mata kamu bisa memandang untuk membaca Al-Quran, untuk meresapi makna Al-Quran, untuk melihat wajahnya orang-orang yang soleh, bukan untuk memandang yang diharamkan oleh Allah. Allah kasih ke mata kepada kamu ternyata untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap enteng ini memandang. Pandangan ini akan merusak seluruh bangunan ibadah kamu nantinya. Sama dengan kebakaran. Jangan kamu anggap api itu kecil, gak ada masalah, putung rokok. Jangan. Rumah kamu yang tingkat itu bisa hangus semuanya. Gara-gara api yang kecil. Berantak nantinya. Kamu bina, kamu belajar, kamu menghadiri pengajian, kamu sholat, kamu mulai kecil dididik tauhidnya kamu, dididik akidahnya kamu, diajari fikihnya kamu, supaya jadi orang yang soleh, kamu umbar pandangan kamu, melihat perempuan, melihat itu, akhirnya merembet, jadinya kenalan, jadinya pacaran, akhirnya tidur kamu sama dia, berbuat zina. Hangus semua pendidikan kamu, akhlaknya kamu, gara-gara kamu meremehkan pandangan tadi itu. Berapa banyak orang di atas sejadahnya, dia sujud kepada Tuhannya, subhanallah, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah, cuma salah melihat. Satu kali dia melihat, tertarik dengan perempuan yang cantik, akhirnya berubah semuanya, yang pakai gamis, yang pakai celana, yang pakai sarung, jadi pakai celana. Akhirnya dia tadi itu berbuat, meninggalkan urusan agama. Berapa banyak? Inilah fitnah-fitnah yang terjadi. Kita jangan mau menyibukkan hatinya kita dengan selain taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Nafsu itu adalah jelek sekali. Jangan kamu piara nafsunya kamu itu. Maka kamu akan menjadi orang yang celaka. Dengarkan firman Allah. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman. Memejamkan mereka, harus memejamkan mereka mata-mata mereka dan menjaga mereka faras-farasnya daripada perbuatan zina. Wa gullil mu'minat, katakan wahai Muhammad kepada orang perempuan-perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihinna wa ihfadna furujahunna, memejamkan mereka para perempuan matanya juga memandang laki-laki dan juga menjaga farasnya dari perbuatan zina. Laki-laki melihat perempuan haram. Perempuan melihat laki-laki juga haram. Sama aja. Itu adalah sumber fitnah. Quran merintahkan kita memejamkan mata jika bertemu. Karena itu jaga anak-anak perempuan kamu. Masya Allah, kadang-kadang anak perempuan pertama yang awali SMS. Pertama yang ngasih salam. Pertama yang kenalan. Pertama yang goda. Jaga anak-anak perempuan kamu. Anak-anak laki-laki kamu juga. Para salaf kita itu kadang-kadang berkerudung dengan serbannya. Itu bukan tujuannya untuk apa? Untuk menutup pandangannya supaya nggak melihat kecuali yang di mukanya, nggak melihat kanan, nggak melihat kiri, dikudung ini. Mutatainis. Jadi pandangannya ada di muka. Untuk menjaga pandangan mata. Diceritakan oleh Habib Ahmad Muhammad Al-Kahf, begitu jalannya, begitu sambil merunduk. Jadi serbannya itu agak maju ke depan gitu. Yang dilihat cuma tempat jalannya aja. Kenapa? Takut kecuri pandangannya melihat yang diharamkan, setan nanti berupaya untuk mengganggu. Demikian juga manusia hendaknya menjaga mulutnya, jangan sampai berbicara yang tidak manfaat. Kalau kamu itu membicarakan perempuan, kamu akan menjadi orang yang tergila-gila sama perempuan nanti. Jaga juga lisan kamu daripada riba, ngerasani orang, daripada namimah, adu domba, daripada mencaci, daripada melaknat, apa perlunya itu semuanya. Caci sana, caci sini, kritik sana, kritik sini. Orang soleh dikritik, aulia dikritik, sahabat dikritik, perlunya apa? Udah bener anggota badan kamu semuanya. Teliti diri kamu. Gak perlu kamu mencaci siapapun orang yang beriman. Mohonkan mereka menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah. Mohonkan mereka menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya. Apalagi zaman sekarang. Digoda titik. Mal'un. Singgung sisi. Mal'un. La'natullah alaih. Masya Allah. Ini adalah sabab-sabab jauhnya kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jaga hubungan kamu dengan Tuhan kamu dengan baik. Tak pantas. Kamu itu siapa sih? Mau muamalah dengan Allah, dengan urusan membuat Allah marah itu. Kok mancing-mancing marahnya Allah? Ini adalah kebodohan yang jelas daripada kita. Jaga. Muamalah dengan Allah itu yang bagus. Jangan Allah mendengarkan dari mulut kamu kecuali dzikirnya kamu kepadanya. Kecuali sholawatnya kamu kepada kekasihnya. Kecuali nasihatnya kamu kepada kaum muslimin yang baik. Ini yang didengarkan, Allah maha mendengar, mendengarkan dari lisannya kamu. Ternyata ngerasani orang, mencaci sana, mencaci sini. Zikir enggak, Quran enggak pernah keluar. Karena itu jaga itu semuanya. Gimana kalau Allah membisukan mulut kamu? Kamu tidak akan bisa berdaya, berbicara. Tapi lebih asan sebenarnya kamu bisu daripada kamu gunakan mulut kamu untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu gunakan untuk yang keluar dari lisan kamu, urusan-urusan yang membuat Allah ridha kepada kamu. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga juga perut kamu daripada makan yang haram. Mana mungkin kamu menjadi orang yang berdiri, sholat, menghadap kiblat, ibadah kepada Allah, tapi jasad kamu semuanya darah yang mengalir, daging yang tumbuh di anggota badan kamu dari makanan yang haram. Gak mungkin itu akan bisa diterima oleh Allah. Hartanya anak yatim, ludes kamu makan semuanya. Zakat gak kamu keluarkan. Kamu kemplang itu zakat misalnya. Gak kamu keluarkan. Iman kamu itu mana? Bisa makan yang haram itu mana imannya kamu? Allah memberikan kamu akal, memberikan kamu kekuatan. Kamu bisa menulis, kamu bisa menghitung, kamu bisa mengambil, kamu bisa memberi, bisa bekerja, bisa kamu tadi itu bermuamalah. Kemudian cuma kamu dikatakan seperempat aja hartanya kamu, keluarkan zakatnya. Kamu masih menolak. Seperempat apa? 2,5% rubul usyur. Keluarkan untuk zakatnya kamu, berikan kepada fuqara masakin. Kamu pun masih menolak. Itu pun masih Allah masih berjanji. Pasti diberkahi harta kamu. Dijaga oleh Allah SWT dari barang petaka. Itu kamu pun pasti tidak melakukan. Itu penyakit bukhul. Udah Allah kasih semuanya nikmat. Hanya sebagian kecil. Untuk bukti bahwa kamu tadi itu adalah mau mengeluarkan harta kamu untuk Allah. Itu pun kamu gak mau. Maka satu saat kamu akan jadi orang yang fakir yang membutuhkan itu nantinya. Kalaupun enggak, anak cucunya nantinya enggak akan bisa menikmati itu harta. Ternyata anak cucunya tukaran, rebutan harta. Kakak membenci adik, adik membenci kakak. Kadang-kadang pukul-pukulan, kadang-kadang bunuh-bunuhan. Ternyata tidak mewariskan harta yang bermanfaat, yang menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh, tapi menjadikan anak-anak mereka bermusuhan, kelompok-kelompokan, bahkan kadang-kadang harta yang ditinggalkan untuk anaknya, untuk berzina, untuk minum khamr, untuk itu, untuk ini, na'udzubillah. Dan karena itu, yang paling penting dalam kehidupan ini, jadi orang taat kepada Allah. Kedua, ketika kamu memiliki harta, jangan kamu gunakan kecuali untuk yang diridhai oleh Allah. Tinggalkan anak kamu, boleh kamu kasih rumah, tapi kasih wadifah yang sekiranya kalau kamu mati, kasih aktivitas yang sekiranya kalau kamu mati itu aktivitas manfaat bagi kamu. Jadikan anak kamu imam ada di satu masjid, bangun masjid, anak kamu jadikan imam ada itu masjid, bisa ngajar di masjid, kamu mati manfaat hartanya kamu. Tumpuk sana, beli tanah sana, beli bangunan sana, beli bed sana, bangun lagi toko di sana. Mati, apa yang manfaat? Akhirnya anaknya jual sana dibagi waris, jual sana dibagi waris, rebutan semuanya. silahkan kamu atur sebelum kamu mati, sekiranya kamu meninggalkan anak yang soleh dan tinggalkan juga aktivitas, ketika kamu mati anak kamu bisa melakukan itu semuanya dan manfaat bagi kamu setelah wafat kamu. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa kullun ala nahji sabili sabilam yukhalif amran akhidan bisyari'ati wa inna alladhi la yatba'u syar'a mutlaqan ala kulli halin abdu nafsin wa syahwatin sari'u hawan yubkan alayhi liannahu huwa almaytu la سلميتُ ميت الطبيعتي وما في طريق الجوم بدءا ولا انتهى مخالفة للشرع فاسمع وأنصتي وخلي مقالات الذين تخبطوا ولا تكو إلا مع كتاب وسنة فتم الهدى والنور والأمن من ردى ومن فتنة إن تغشى وزيغ وبدعة ومتابع حكم الكتاب وسنة هم المفلحون الفائزون بجنة عليهم من الرحمن رضوانه الذي هو النعمة العظمى وأكبر منتي ومن حاد عن علم الكتاب والسنة وبشره في الدنيا بخزي وذلة وبشره بالعقبى بسكنى جهنم وحرمان جنات الخلد ورؤية على ما لقال بكل ما ذكر الحمى وأهل الحمى من خير عرب وجيرة يهيج به وجد وشوق ولوعة شجون لها تجري على الخد دمعة وما لفؤاد قد توطنه الأسى أحس به من حره لفح جمرتي تعودت أذكار الخيام وأهلها إلى أن غدا من شوقه كالمفتت ولله روح خلت الحب كلها وما زجها حتى شبت لشبابتي وقمر حمد الغرام فأصبحت وأمست على حب الحبيب مقيمتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقينا وارجعنا وقربت لنا بدنا مع الكفر والدعاء وذكاء رب وفقنا وفقهم لما تصدق وفعل الكرم واشرك الكل احلالا دائما واخر الاشياء علماء كل شهر إليك أتيت يا